Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فالحمد لله yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan diberkahinya subhanahu wa ta'ala dari salah satu rumahnya, pada pertemuan kita kita akan melanjutkan kembali atau menyambung kajian kitab Bulughul Maram yang kita masuk dalam kitab Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membuahkan amalan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibnu Ali ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Qufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin: Dibin, suhuliyah min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafan dengan 3 kain berwarna putih. Kain berwarna putih yang kebetulan kain itu dari negeri Yaman. Namun kain tersebut adalah kain katun. Min kursufin, dinginkan dengan kain katun. Beliau dikafankan tanpa memakai pakaian dan imamah. Atau beliau dikafankan dengan tidak membuatkan pakaian dan tidak membuatkan imamah. Sebagaimana telah kita dengarkan sebelumnya, bahwa hadis ini membimbing kita setelah dimandikannya jenazah, disucikannya, setelah ditunaikan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah dalam pemandiannya, pensuciannya, maka jenazah kemudian untuk dikafankan. Dan tentunya sebaik-baik contoh adalah jenazah beliau, karena apa yang ditegakkan dari amalan pelaksanaan jenazah terhadap jenazah beliau adalah sebaik-baik amalan. Tentunya dengan apa yang beliau telah bimbing sebelum beliau wafat, membuat mereka tidur semua sejenak dan disampaikan dengan suara bahwa jenazah beliau tidak dibuka pakaiannya, sehingga mereka pun setelah tersadarkan dan sama-sama merasakan hal yang sama, mendapatkan kejadian yang sama, mereka pun memandikan jenazah Rasulullah dengan tanpa dibuka pakaiannya. Karena ini kekhususan terhadap jasad Nabi yang mulia. Adapun selain Nabi, maka ulama berselisih pandang apakah dibuka atau tidak. Namun Allahu a'lam bisawab. Yang benar dan tentunya karena tidak adanya larangan, illa terkecuali pada bahagian aurat, pada bahagian yang mesti ditutup, maka dimandikan di bawah kain. Adapun semua badannya terbuka kecuali di bawah kain. Dan telah kita sebutkan tentang keadaan wanita yang ditutup pada bahagian-bahagian yang bisa saja mendatangkan fitnah, karena wanita secara seutuhnya adalah aurat. Sehingga kata para ulama, di atas dadanya, di tengah pergelangan tangannya, kemudian setengah betisnya, jadi di atas dada sampai ke pertengahan betisnya tertutup, demikian lengan atasnya tertutup, setengah lengan atasnya tertutup, adapun setengahnya lagi ke bawah, dari lengan bawah, bisa terbuka. Wajah, kepala bisa terbuka. Ini ketika dimandikan. Kita masuk kepada pembahasan tentang kafan. Maka sebaik-baik contoh adalah jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikafankan dengan 3 kain dari jenis katun. Kebetulan kain tersebut berasal dari negeri Yaman, namun ini tidak menjadi patokan harus dari negeri Yaman. Tetapi 3 kain katun. Akan datang keterangan sifat dari kain kafan tersebut. Yang telah kita sebutkan bahwa kain kafan tersebut bukan kain kafan yang mahal harganya dan juga bukan yang murahan, sehingga mahal akan masuk kepada pembuangan atau menghamburkan harta, murah masuk kepada tidak menjaga keberadaan si mayit, karena namanya kain yang murah, mutunya juga cepat rusak dan cepat robek. Dan ini menyelisihi apa yang akan diperintahkan atau apa yang nanti akan kita dengarkan, diperintahkan untuk memperbaiki dan untuk membenarkan, untuk menyempurnakan kafan. Wallahu a'lam bisawab. Dan sebaik-baik adalah warna putih. Namun kalau seandainya tidak didapatkan warna putih, maka warna yang lainnya juga bisa. Tetapi sebaik-baiknya adalah warna putih. Nah, sebagaimana tentunya hadis Rasulullah yang menunjukkan khairu athwabikum bayad, sebaik-baik kain dan pakaian kalian adalah berwarna putih. Demikian terhadap kafan. Dan tentunya kain kafan di sini mencukupi si mayit. Jangan sampai kain kafan tersebut tidak cukup. Karena si mayit dikafankan dengan kain yang menutupi seluruh anggota badannya dengan nyaman. Karena itu penyedia kain kafan dari para pedagang ataupun mereka yang menjual itu biasanya sudah mempersiapkan dengan ukuran-ukurannya. Ukuran berapa tingginya yang wafat, berapa naam lebar badannya, gemuk atau tidak, itu nanti akan menjadi pertanyaan ketika membeli kain kafan. Dan tentunya ukuran-ukuran yang seperti ini mesti kita perhatikan, karena bisa jadi kita menyediakan kain kafan sendiri, kita maksudkan ukuran ini cukup, ternyata tidak cukup. Ukuran ini ternyata kecil, sempit. Ukuran ini ternyata pendek. Maka kita harus mengetahui ukuran-ukuran tersebut sebelum mengkafani si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah dikafankan dengan tidak dibuatkan imamah, tidak dipakaikan pakaian. Jadi kafannya itu sekedar membalut, bukan dibuatkan imamah dan bukan dipakaikan pakaian. Wallahu a'lam bissawab. Hanya saja yang perlu untuk kita ketahui, setelah kita mendengarkan bagaimana dikafankan Rasulullah, maka tentunya perlu kita memberikan sedikit bentuk contoh, supaya dengan contoh menjadi jelas keterangan yang ada. Kita menggunakan peraga. Kebetulan ya saya punya peraga, daripada orangnya nanti tidak cukup. Santri nanti tersendiri, santri jangan gabung dulu, nanti sendiri insya Allah dengan Ustaz Ammar. Disebutkan dalam hadis 3 kain kafan. Anggaplah ini kain kafannya, anggap. Mungkin dibantu? Ikhwan di sini, satu di sini. Ini enggak cukup sebetulnya kainnya, coba dianggap. Ini satu kain. Ini 2 kain. Ini 3 kain. Ini ada ikatan yang kalau sebetulnya kain kafan itu biasanya ketika kita beli tidak diberikan talinya. Kita potong sendiri, ambil dari kain kafannya. Secukupnya, bukan kain pot talinya lebih banyak sehingga mengurangi ukuran kafan. Jenazah sebetulnya ketika wafatnya si mayit ini diletakkan kemana? Ke arah kiblat atau tidak? Ini ulama berselisih pandang. Tetapi yang benar tidak ada keterangan harus diletakkan ke arah mana. Cuman dari kebiasaan yang ada yang berjalan, dia diletakkan sebagaimana posisinya ini. Naam. Seperti itu. Sehingga ketika sholat pun nanti berdiri di tengah-tengah si mayit. Kalau begini nanti kebalik. Demikian, kepala ke arah kanan antum, kaki di arah kiri antum. Nah, ditempatkan si mayit di tengah-tengah kain kafan. Keterangan yang ada, ukuran kepala itu lebih dipanjangkan kainnya dengan ukuran yang kaki, sehingga nanti ketika terjadi lipatan, lebih kain kepala itu lebih banyak dikit daripada lebih kaki. Diletakkan di tengah kain kafan. Kebiasaan yang ada, masyarakat menyedekapkan si mayit ketika mayit sudah wafat disedekapkan. Tetapi ini tidak ada keterangan dalil yang menerangkan bahwa mayit itu harus disedekapkan. Hanya saja ketika si mayit ketika keadaan akan bisa dapat mendatangkan fitnah, memunculkan fitnah, maka kata para ulama, berjalan dengan adat selama itu tidak menyelisihi sunnah. Berjalan dengan adat selama itu tidak menyelisihi sunnah. Sehingga kalau mereka tidak bisa menerima ya, disedekapkan. Tapi kalau tidak, seperti ini. Tangannya tetap lurus. Karena tidak ada keterangan dalil, artinya tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Sehingga keadaan lurus. Demikian. Ketika mayit sudah diletakkan di tengah, maka diambil taraf. Ini namanya taraf. Satu kain tarafnya dilipatkan ke si mayit sebagaimana kita bersedekap. Sebagaimana kita bersedekap. Cuma didapati juga para ulama, mereka berselisih pandang apakah dari kiri dulu atau kanan dulu. Atau kanan dulu atau kiri dulu. Wallahu a'lam bisawab, tidak ada keterangan yang pasti dalam hal ini. Namun menyinggung dari apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah, beliau memulai dari kanan. Beliau memulai dari kanan. Sehingga kanan dimulai baru kiri. Kanan dimulai baru kiri. Kalau kanan dimulai, ini tangan kanannya si mayit. Maka diambil taraf ini, dilipat. Seperti ini, diambil taraf ini, dilipat. Seperti ini. Tersisa dua kain. Sisa dua kain kembali dilanjutkan. Kain yang kedua sudah terlipat. Tersisa kain yang ketiga juga dilanjutkan. Sehingga terkumpullah, tertutuplah kain dengan lipatannya. Boleh kalau yang kiri dulu baru kanan. Kiri dulu baru kanan. Tidak ada keterangan yang ditunjukkan dengan nas dalam masalah lipatan ini. Hanya saja melihat bagaimana membungkus si mayit dengan rapat. Paham ya? Dengan rapat. Ada di antara ulama melihat jenazah seperti ini. Ini sudah menutupi, kata mereka. Tapi ini memiliki kelemahan, bisa saja terbuka. Bisa saja terbuka. Sehingga kita memakai metode yang tadi. Yang para ulama, bahkan kebanyakan mereka mengatakan dengan metode tadi. Ditutup sehingga tidak terbuka. Kalau ini bisa kan terbuka ini. Kita ulangi. Coba Pak Budi. Dari kanan dulu enggak apa-apa. Ditutup, diambil dari sisi kiri. Seperti itu. Ini jenazah laki-laki yang disepakati seperti ini, jenazah laki-laki. Adapun jenazah perempuan nanti akan ada keterangannya. Wallahu a'lam bishawab, yang tentunya perempuan para ulama mereka nanti akan ada keterangannya sebagaimana hadis Zainab. Mereka melihat apakah tiga kain atau lima kain. Apakah tiga kain atau lima kain. Sementara Nabi, jenazah yang paling baik itu dengan tiga kain. Maka para ulama yang lainnya mengatakan tiga kain. Laki-laki perempuan tiga kain. Yang lain mengatakan perempuan berbeda dengan kondisi badannya. Sehingga mereka mengatakan lima kain. Lima kain itu bagaimana? Kain yang pertama untuk menyarungkannya, disarungkan. Kain yang kedua untuk membuat pakai apa bentuk pakaiannya, artinya bentuk pakaiannya, maaf, kita ambil satu kain. Jadi kain yang kedua, kalau kain yang pertama disarungkan, tentunya daerah badan dari tadi, dari apa? Dari dadanya ke kakinya. Kain yang berikutnya dipakaikan. Kain ini digunting, tengahnya dimasukkan kepalanya, sehingga badannya di sini. Kepalanya muncul sini. Kain yang berikutnya ditahmirkan, dibuat kerudung. Sehingga apa? Tiga kain. Tersisa berapa kain? Dua kain yang seperti tadi. Dua kain yang seperti tadi. Sehingga lima kain. Namun, karena tidak ada keterangan hal tersebut dengan riwayat, maka kembali, kalaupun nantinya misalnya tiga kain tanpa diberikan pakaian seperti itu sudah mencukupi dengan kafannya. Tetapi kalau mau diberikan seperti itu, telah ada keterangan dari ulama, boleh dikerjakan, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kembali kita lihat jenazah yang praktik kita ini. Naam. Ketika jenazah diletakkan, tadi sudah kita katakan, ukuran kaki itu lebih sedikit daripada ukuran kepala. Kenapa? Karena kepala memiliki lekukan tersendiri, sehingga harus dilebihkan. Karenanya, kalau ini sama panjang, tapi sebetulnya seharusnya kaki lebih sedikit. Ketika sudah terlipat gini, dikumpulkan, diikat, ikatannya dilipat begini ke depan. Ini setelah terkumpul, ikatannya dibeginikan. Ini menutup kepalanya, wajahnya menutup wajahnya dengan apanya? Dengan lehernya. Sehingga demikian. Di sini telah diikat. Di sini telah diikat. Coba Bu. Ikatannya juga tidak ada keterangan. Jadi ikat dengan ikatan nyimpul, diperkirakan tidak akan terbuka. Ini kan. Mana satu? Ya. Nah, untuk kain ikatan ini yang perlu kita perhatikan bukan pada saat sekarang. Jadi, sebelum dia dilebarkan kain kafannya, telah ditempatkan dulu tali-talinya supaya tidak ngangkat-ngangkat. Talinya dulu ditempatkan, baru kain kafannya. Setelah itu kain kafan dilipat, baru tiga tali yang tadi sudah ditempatkan, nanti tinggal diikat. Untuk kain kepala, itu memang disiapkan tersendiri, kain kepala dengan apa, ikatan kepala dengan ikatan kaki. Sehingga mohon maaf, diikat. Nah, gambarannya si mayit seperti ini. Paham ya? Mudah ya? Taib. Sehingga keadaan mayit demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya di antara ikhwah? Ada yang ingin bertanya? Nanti sulit nantinya kalau sudah lewat jauh kita. Mangga. Iya. Iya. Tiga aja, enggak apa-apa. Ini ikatan tidak ada apanya? Tidak ada keterangannya dalam syariat harus berapa ikatan, tapi tujuannya untuk merapatkan si mayit. Ini yang pertama. Yang kedua, ikatan nanti ketika dimasukkan ke liat lahat, dari kebiasaan masyarakat itu dibuka. Tetapi kebiasaan ini tidak ada dalilnya. Tidak ada keterangan dalilnya. Kalaupun seandainya dibuka, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tidak ada keterangan dalilnya, boleh-boleh saja. Karena menutup pintu fitnah itu lebih dikedepankan daripada kita ngotot-ngototan terhadap perkara yang mubah. Cuman kalau tidak dibuka juga tidak mengapa, karena tidak ada keyakinan pocong. Tidak ada keyakinan pocong. Kalau tidak dibuka nanti jadi pocong dianya. Jadi dia nanti dikondisikan. Seandainya tanpa dibuka, tidak perlu dibuka. Tapi kalau perlu dibuka, dibuka. Dibuka talinya ya dimasukkan di dalam apa? Dimasukkan di dalam kuburannya. Karena itu adalah bagian dari kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalnya 3 tadi boleh. Kalau dianggap masih ada lebih dari kain, mau dikatkan supaya tertutup rapat juga boleh. Tidak ada keterangan setelah ditutupnya kain kafan wajah harus terbuka, ditempelkan ke bumi. Tidak ada keterangan dari nas. Mungkin ini yang menjadi keterangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis yang lain. Ada yang lain yang bertanya ya, fadhal. Oh iya, nanti Kang. Gimana? Iya. Kita keluarga sebatas membantu. Naam. Apa? Iya. Iya. Iya. Kita diskusikan dulu, kita sampaikan dulu, mohon maaf. Ini enggak keluar ya? Enggak. Ya. Mohon maaf, Pak Albe. Saya punya tanggung jawab untuk mengkafaninya. Sehingga nanti kafannya biar saya. Kita yang meminta. Karena urusan tersebut, pemerintah tidak memberikan peraturan harus lebih. Tidak ada peraturan. Peraturan pemerintah tidak mengatakan harus ini. Dia ditugaskan hanyalah sekedar membantu. Membantu. Sehingga mengkafaninya kita usulkan dari kami yang mengkafani. Begitu juga pemandian kita usulkan dari kita. Sehingga pelaksanaan jenazah bisa sesuai dengan yang kita inginkan dari sunnah, dari apa yang benar. Seperti itu. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak ada masalah. Karena jenazah kita inginkan berjalan dengan apa yang benar. Apa yang benar. Tapi diskusikan dengan pihak lebih, karena mungkin saja dia pikir ini merupakan bagiannya semua. Diskusikan, sampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Dan kain kafan tentunya disiapkan dari pihak apa? Dari pihak keluarga. Dari pihak si mayit, itu yang paling utama. Dari harta si mayit atau dari keluarganya. Atau dari pemerintah, ulatul umur. Kalau dia tidak mampu, maka pemerintah menyiapkan kain kafannya. Demikian. Yang berhubungan tadi, sudah ya. Yang berhubungan tadi dengan apa yang ditanyakan oleh Abu Imam, apakah jenazah ini pakai kapas, ditutupkan daerah-daerah bagian lubang telinga, mata, hidung, mulut, dubur? Tentunya kita sudah menerangkan pada pertemuan yang lalu bahwa setelah jenazah dimandikan, diwangikan. Bagaimana mewangikannya? Dengan minyak, minyak wangi. Bahkan air mandi yang terakhir diberikan minyak wangi, sehingga nanti guyuran yang terakhir itu air minyak wangi dengan air kapur barus dicampur dengan apa? Minyak wangi, sehingga wangi. Kecuali siapa? Orang yang berihram. Orang yang berihram tidak boleh diwangikan karena dia matinya, wafatnya dalam keadaan ihram. Nanti dia dibangkitkan pula dalam keadaan berihram. Orang yang berihram haram memakai minyak wangi. Nanti dia setelah tahallul, dia bebas dari ihramnya, baru dia boleh melakukan hubungan, melakukan apa-apa yang dilarang ketika ihram. Bisa juga setelah dia dimandikan, diwangi-wangikan daerah kepalanya, daerah wajahnya, tempat minyak wangi. Ini kan tempat minyak wangi. Daerah punggungnya, daerah dadanya, ketiaknya, daerah lipatan-lipatannya. Itu diwangikan, diberikan minyak wangi. Dan kain kafan juga bisa diberikan minyak wangi. Bahkan ini kalau seandainya yang ditinggal oleh si mayit memiliki, atau si mayit sendiri memiliki wewangian buhur, asap buhur, kayu yang wangi yang dibakar, maka kain kafan diwangikan dulu sehingga kain kafan telah wangi, baru dikafankan si mayit. Kemudian kalau seandainya tidak punya buhur, kain kafan itu bisa disemprotkan dengan apa? Minyak wangi. Bisa disemprotkan dengan minyak wangi sehingga kain kafannya wangi. Ini ada dalam nanti beberapa keterangan tentang kain kafan. Kemudian yang dikapaskan itu juga diberikan minyak wangi. Jadi kain kapasnya yang menutup ini diberikan minyak wangi sehingga betul-betul mayit tidak beraroma yang lain, kecuali aromanya apa? Harum dari minyak wangi tersebut. Adapun yang perlu diperhatikan untuk si mayit, yang ini sudah kita terangkan sebetulnya, setelah dimandikan maka daerah dubur yang dikhawatirkan keluar apa? Keluar sesuatu, itu perlu disumpal, yaitu kapas diberikan minyak wangi tentunya, setelah itu ditutup dengan yang lain dari kain atau dari bebatan kain untuk menyumpal, dikhawatirkan keluarnya apa? Keluarnya sesuatu yang tidak sedap. Ini daerah dubur. Adapun yang lainnya cukup dengan kapas. Setelah itu baru dilipatkan dengan kain kafannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan keterangan kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay jaa ibnuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi fa'atahu iyahu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tatkala wafat Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ini adalah seorang munafik, tokoh munafik. Abdullah ibn Ubay adalah tokoh munafik. Ketika Abdullah ibn Ubay wafat, maka datanglah anaknya. Datang anaknya Abdullah ibn Ubay, yang tentunya anaknya Abdullah ibn Ubay adalah seorang sahabat. Adalah seorang sahabat dan bukan munafik. Yang munafik adalah ayahnya. Maka jaa ibnuhu ila Rasulillah, datang anaknya ke sisi Rasulullah. Dan anaknya pun berkata, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi. Wahai Rasulullah, berikanlah kain pakaianmu, biar saya kafankan ayah saya dengan kain tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan kain atau pakaian tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini menunjukkan bahwa orang kafir sekalipun jenazahnya diapa? Dikafankan. Jadi orang kafir sekalipun jenazahnya dikafankan. Itu yang pertama. Sehingga apa yang dilakukan dari orang kafir tidak mengkafankan jenazah-jenazah mereka itu salah. Mereka kan tidak mengkafankannya, tapi mereka memakaikan pakaian jas dan setelah itu dimasukkan dalam peti. Tidak ada kafan di sisi mereka. Maka kafan ini untuk semua. Untuk semua. Kemudian, adapun diminta kepada beliau untuk diminta kepada beliau kain kafan, apa pakaian beliau untuk mengkafankan Abdullah ibn Ubay. Pertama tentunya, hal ini diinginkan dengan sang anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diinginkan oleh sang anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun melihat keberadaan sang anak. Beliau melihat keberadaan sang anak, orang yang beriman, tidak seperti bapaknya. Maka untuk melembutkan hatinya, maka beliau memberikannya. Sebelumnya dalam riwayat yang ada, ketika diminta beliau belum memberikan. Tetapi ketika Abdullah ibn Ubay sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, mau ditanam, maka beliau katakan, keluarkan ini pakaiannya dan pakaikan. Ini tentunya melihat keberadaan anak Abdullah ibn Ubay. Melihat keberadaan anak Abdullah ibn Ubay. Kemudian, keterangan ini itu sebelum turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menegur Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat dalam surat At-Taubah Ayat ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Yaitu ada teguran terhadap beliau tentang munafik ini, jangan kau solati dan jangan engkau mendoakannya. Jangan engkau mendoakannya karena dia munafik. Demikian musyrikin, demikian kafirin, tidak disolati, tidak didoakan. Tidak didoakan. Hanya saja dari hadis ini didapatkan bahwa ketika seorang mendapatkan salah satu keluarganya kafir dan mati, maka boleh dari keluarga tersebut bahkan menjadi kewajibannya untuk mengurus jenazahnya, untuk mengurus jenazah yang telah mati ini. Seperti contoh, ketika paman Rasulullah wafat, siapa itu? Abu Talib. Maka Ali bin Abi Talib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus ayahnya. Karena Ali adalah anaknya, yang mengurus Abu Talib adalah anaknya. Walaupun Abu Talib seorang musyrik, karena matinya Abu Talib tidak di atas Islam. Rasulullah sudah menawarkan untuk dia berislam, tapi dia menolak. Atau dia bukan menolak, enggan. Dia lebih mengikuti pemuka-pemuka Quraisy, tokoh Quraisy yang datang dan hadir di sisi Abu Talib ketika hendak wafat. Sehingga dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan tetap musyrik. Maka Rasulullah ketika telah wafatnya Abu Talib, beliau meminta Ali untuk Ali mengurus jenazah ayahnya. Demikian Abdullah ibnu Ubay ketika mati pula, maka anaknya mengurus ayahnya. Tentunya dengan pengurusan sebagaimana itu adalah haknya si mayit. Itu adalah haknya si mayit. Artinya dikafankan, dikuburkan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun disolati, maka tidak disolati karena dia seorang musyrik dan tidak didoakan. Berbeda halnya ketika dia belum meninggal. Maka datang mendakwakan kepadanya dengan Islam, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah padanya. Kita doakan sebelum dia wafat, karena diharapkan dia dapat hidayah sebelum wafatnya itu. Tetapi setelah wafatnya tidak ada doa untuk orang-orang musyrik. Tidak ada doa untuk orang-orang kafir. Karena itu Rasulullah ketika sempat menyolatkan Abdullah ibn Ubay, Allah pun menurunkan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Jangan engkau salat mendoakan mereka. Jangan. Semenjak itu Rasulullah terhadap munafikin yang mati tidak menyolatkan. Wallahu a'lam bissawab. Namun hadis ini tentunya dibawakan oleh penulis dalam masalah kafan, menunjukkan bahwa orang kafir pun dikafani. Orang kafir pun dikafankan. Kemudian kenapa sih meminta pakaian Rasulullah? Kita masih ingat Rasulullah memberikan kainnya untuk dibungkuskan sebagai kain kafan terhadap siapa? Anaknya Zainab. Bahkan kain itulah yang pertama kali menyentuh tubuhnya Zainab. Diterangkan karena diharapkan mendapatkan barokah. Apa yang merupakan milik Rasulullah bisa bertabarruk darinya. Ini keistimewaannya siapa? Rasulullah. Kita bertabarruk dengan apa yang didapatkan dari pemilikan dan bekas Rasulullah. Bekas yang dipakai atau apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena ini keistimewaan dan kekhususan buat beliau. Sehingga kain tersebut dipakaikan. Demikian kepada Abdullah ibn Ubay. Hanya saja. Tentunya Abdullah ibn Ubay tidak akan mendapatkan barokah. Karena dia adalah tokoh musyrikin. Walaupun telah diminta pakaiannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi telah kita terangkan, Rasulullah memberikan ini bukan karena melihat Abdullah ibnu Ubay-nya sebagai seorang munafik, tapi melihat anaknya yang dia adalah seorang yang beriman, menyelisihi ayahnya yang munafik, dan untuk menyamankan keislamannya dan keimanannya, Rasulullah memberikan pakaian. Itu pun dalam riwayat disebutkan beliau pertamanya belum memberikan. Nanti setelah Abdullah ibn Ubay dimasukkan ke dalam liang lahat, baru beliau meminta untuk ditahan, diberikan pakaiannya untuk dikafankan bersama Abdullah ibn Ubay. Artinya, melihat keberadaan sang anak. Melihat keberadaan sang anak, wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan anaknya Abdullah juga namanya Abdullah. Anaknya Abdullah ibnu Ubay juga namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah ibni Ubay. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qala rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya, sudah tadi kita baca, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahhahahu at-tirmidhi. Dikatakan bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Di sini perintah. Di sini bentuknya perintah. Seandainya tidak didapati Rasulullah memakai pakaian yang selain putih, dan seandainya juga tidak ada yang memalingkan perintah ini, maka wajib kita memakai pakaian berwarna putih. Tetapi beliau, dari amalan beliau didapati, beliau juga memakai pakaian yang berwarna lain. Tetapi pakaian yang utama dan disenangi oleh beliau berwarna apa? Berwarna putih, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Kemudian, beliau mengatakan, kenapa pakaian putih? Fa innaha khairu thiyabikum. Pakaian putih ini sebaik-baik pakaian kalian. Sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan dengan pakaian putih atau kain putih ini, kalian kafankan jenazah-jenazah kalian. Sehingga tadi kita katakan, yang utama dengan kain berwarna putih. Tetapi kalau seandainya tidak didapatkan, bagaimana kain kafannya? Apakah boleh berwarna selain putih? Jawabannya boleh. Karena bukan wajib, tetapi suatu yang utama memakai dengan kain yang berwarna putih. Dan sebagaimana kita telah sebutkan dahulu, bahwa kain berwarna putih ini bukan berarti kain ihram yang dipakai oleh orang yang berihram. Bukan. Karena sebagian orang salah paham. Dikiranya kain itu, bukan. Tetapi kain kafan berwarna putih. Hanya saja kalau dia muhrim dalam keadaan ihram, dia muhrim dalam keadaan ihram wafat, maka dia dengan kain ihramnya tersebut, dia dikafankan dengan kain ihramnya tersebut. Artinya dia ditutupkan sebagaimana dia memakai sarung, kain yang pertama untuk disarungkan, kain yang kedua untuk diletakkan di naam pundaknya, diletakkan di pundaknya untuk menutup anggota badannya karena dia lagi berihram. Dan tidak ditutup kepalanya, tidak ditutup wajahnya dan kepalanya karena dia lagi berihram. Ataupun tidak ditutup kepalanya karena seorang yang muhrim haram hukumnya menutup kepala. Haram hukumnya menutup kepala. Cuma alhamdulillah tentunya berkenaan orang yang meninggal ihram ini, kita orang muslimin Indonesia tidak mendapatkannya karena kita tidak ada naam istilahnya pelaksanaan ibadah ihram di Indonesia. Yang ada di negeri Saudi, yang di sana adalah tempat mereka berihram di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masyair haram. Kemudian juga bagi orang yang wafat, dia telah berihram, dia baru saja tahallul, dia baru saja tahallul wafat, dia selesai berihram wafat, maka jenazahnya pengurusannya biasa, bukan seperti ketika dia berihram. Jadi ketika dia wafat, selesai sudah ihramnya, dia sudah tahallul, dia wafat, maka diurus dalam keadaan dia sebagaimana mayat normal tanpa adanya ihram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Rawahul khamsa, diriwayatkan oleh al-imam yang lima, yaitu al-imamu Ahmad, Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidhi dan Ibnu Majah. Itu riwayat yang lima. Tetapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata beliau, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i tidak meriwayatkannya. Wasahahahu Tirmidhi, dan Imam Tirmidhi mensahihkannya di dalam sunannya. Apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Tadi telah disebutkan bahwasanya dipakaikan kain putih bagi yang wafat, atau kafan berwarna putih bagi yang wafat dari kaum muslimin. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Disunnahkan memakai kain putih sebagaimana dalam hadis. Kedua, bahwa kain yang dipakaikan dari kain kafan tiga kain. Kain yang dipakaikan dengan kafan itu tiga kain. Dan dari kain katun. Dari kain apa? Katun. Karena kain katun ini adalah kain yang lembut, kain yang naam bagus untuk dipakaikan kepada si mayit. Kemudian tentunya tadi telah kita singgung bahwa kain ini diwangikan terlebih dahulu, mungkin dengan bukhur, mungkin dengan minyak wangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun perintah mewangikannya telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dipahami ketika ada jenazah yang lagi berihram wafat, Rasulullah melarang, jangan engkau wangi-wangikan. Artinya kalau dia selain ihram boleh diwangikan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Walhamdulillah. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.